sejak mata bersuap pandang, senyum simpul yang manis bermadu kau taburkan di taman hatiku. Sejak itu rasa tak tentu, hati risau gelisah merindu. Duduk murung dan bertapang dagu, kasih bersemi di lubuk kalbu. Ingin aku terbang, ingin kau ku jelang, sayang alamatmu dek tak terang. Duhai manis, juwita ayu, marilah dek tolonglah aku. Suburkanlah benih cinta murni, puncuk kasih yang lagi bersemi. Ingin aku terbang, ingin kau ku jelang, sayang alamatmu dek tak terang. Duhai cuita ayu, marilah dek tolonglah aku. Suburkanlah